Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 312. Kitab Bahaya Lidah, lanjutan dari sebelumnya. Bahaya ketujuh. Kekejian, makian, dan kekotoran lidah. Itu adalah tertela dan terlarang. Sumbernya ialah sifat keji dan jahat. Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari kekejian. Karena Allah tiada menyukai kekejian dan membuat kekejian. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW melarang memaki orang-orang musyrik yang terbunuh pada perang Badar. Beliau bersabda, janganlah kamu memaki mereka. Sesungguhnya tiada sampai sesuatu kepada mereka dari apa yang kamu katakan. Dan kamu menyakiti orang-orang hidup. Ketahuilah bahwa kekotoran lidah itu tercela. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, tidaklah orang mukmin itu pencela, pengutuk, pembuat perbuatan keji, dan berlidah kotor. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibni Mas'ud. Nabi SAW bersabda, surga itu haram kepada tiap-tiap orang yang berbuat kekejian memasukinya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Abu Na'im dari Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, empat orang yang menyakiti ahli neraka atau penduduk neraka dalam neraka terhadap kesakitan dan diceritai mereka. Mereka berjalan di antara api yang panas dan neraka jahim. Mereka menyeru azab dan kebinasaan, yaitu orang yang mengalir pada mulutnya nanah dan darah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa kabar orang yang jauh, yang telah menyakiti kami terhadap kesakitan kami yang kami alami? Lalu orang itu menjawab bahwa orang yang jauh itu memandang kepada tiap-tiap kata keji dan kotor. Lalu ia merasa enak dengan perkataan itu, seperti ia merasa enak dengan perkataan buruk. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Safi bin Mati. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai Aisyah, jikalau yang keji itu seorang laki-laki, maka itu adalah laki-laki jahat. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Duhai'ah dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, kekejian dan penjelasan itu dua cabang dari cabang-cabang nifak atau sifat orang-orang munafik. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abi Amamah. Mungkin yang dimaksudkan dengan penjelasan atau al-bayan di atas tadi, menyingkapkan apa yang tidak boleh disingkapkan. Dan mungkin pula bersangatan pada penjelasan, sehingga sampai kepada batas memberat-beratkan. Dan mungkin pula penjelasan pada urusan agama dan pada sifat Allah Ta'ala. Sesungguhnya, menyampaikan yang demikian secara keseluruhan atau secara global kepada pendengaran orang awam itu lebih utama daripada bersangatan pada menerangkannya. Karena kadang-kadang dari terlalunya penjelasan, lalu berkobar keraguan-raguan dan was-was. Maka apabila disampaikan secara global, niscaya bersegeralah hati menerimanya dan tidak kacau, tetapi menyebutkannya dengan disertai perkataan kotor. Itu menyerupai bahwa maksudnya berterus terang menjelaskan apa yang memalukan orang untuk diterangkan. Maka yang lebih utama pada contoh yang seperti ini ialah menutup mata dan melupakan. Tidak disingkapkan yang diterangkan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang keji yang membuat-buat keji dan menjerit-jerit di pasar. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Jabir. Jabir bin Samrah berkata, aku duduk di samping Nabi SAW dan ayahku di hadapanku. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kekejian dan berbuat-buat kekejian tidaklah sedikit pun dari Islam. Sesungguhnya manusia yang terbaik Islamnya ialah mereka yang baik akhlaknya. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Ibrahim bin Maisarah berkata, ada yang mengatakan bahwa orang keji yang berbuat keji akan dibawa pada hari kiamat dalam bentuk anjing atau dalam perut anjing. Al-Ahnaf bin Qais berkata, apakah belum aku beritakan kepadamu penyakit yang paling berbahaya, yaitu lidah kotor dan akhlak rendah. Maka inilah celaan kekejian. Adapun batas dan hakikatnya, pada itu menerangkan hal-hal yang keji dengan kata-kata yang pedas. Dan kebanyakan berlaku pada kata-kata perzinaan dan yang berhubungan dengan perzinaan. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan itu mempunyai kata-kata tegas yang keji yang dipakainya pada maksud tersebut. Dan orang-orang yang baik menjauhkan diri daripadanya. Bahkan mereka mengucapkan dengan sindiran atau kinayah dan menunjukkan dengan isyarat-isyarat atau rumus. Mereka menyebutkannya dengan kata-kata yang mendekati atau yang berhubungan dengan hal itu. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah hidup yang pemurah, yang memaafkan dan yang menyebut dengan sindiran atau kinayah. Allah Ta'ala menyebutkan dengan kinayah, yaitu menyentuh, buat bersetubuh. Maka kata-kata menyentuh, memegang, dukul atau memasukkan, dan berteman atau suhbah adalah kata-kata kinayah buat bersetubuh. Dan tiadalah kata-kata tadi, kata-kata yang keji. Di samping itu, ada kata-kata yang keji yang dipandang keji menyebutkannya. Kebanyakan dipakai pada makian dan memalukan orang. Dan kata-kata itu berlebih kurang kekejiannya. Sebagian sangat kejinya dibandingkan dengan sebagian yang lain. Kadang-kadang berselisih yang demikian disebabkan oleh perbedaan adat kebiasaan dari negeri-negeri yang bersangkutan. Permulaannya makruh dan penghabisannya haram. Dan di antara keduanya terdapat tingkat-tingkat yang bolak-balik padanya. Dan tidaklah ini khusus dengan bersetubuh, tetapi dengan kinayah, dengan memakai perkataan qada hajat atau menunaikan hajat untuk kencing dan berak. Lebih utama dari kata-kata membuang berak atau kencing dan lainnya. Karena ini juga termasuk hal yang disembunyikan. Tiap-tiap yang disembunyikan adalah malu disebut terang-terangan. Maka tiada seyogialah disebut kata-katanya yang pedas, karena itu adalah keji. Begitu pula, dipandang baik pada adat kebiasaan menyebutkan secara kinayah tentang wanita. Maka tidak dikatakan istri Anda berkata demikian, tetapi dikatakan dalam kamar atau di balik tabir. Atau kata ibu anak-anak, maka menggunakan kata-kata tersebut secara halus itu terpuji. Dan terus terang padanya membawa kepada kekejian. Begitu pula orang yang mempunyai kekurangan yang malu disebutkan. Maka tidak sia-sialah dikatakan dengan kata-kata terus terang. Seperti supak, botak, dan penyakit bawasir. Akan tetapi dikatakan bahwa hal yang menimpa, yang diderita, dan hal-hal yang seperti itu. Maka menyebutkannya dengan terus terang itu termasuk dalam kekejian. Dan semuanya itu dari bahaya-bahaya lidah. Al-A'la bin Harun berkata, adalah Umar bin Abdul Aziz itu menjaga dalam pembicaraannya. Maka keluarlah bisul di bawah ketiaknya. Lalu kami datang kepadanya, menanyakannya untuk mengetahui apa yang akan dijawabnya. Kami bertanya, dari mana bisul itu keluar? Lalu ia menjawab, dari dalam tangan. Penggerak kepada kekejian, ada kalanya dengan maksud menyakitkan orang, dan ada kalanya karena kebiasaan yang diperoleh dari pergaulan dengan orang-orang fasik, ahli kekejian dan celaan. Dan di antara kebiasaan mereka itu memaki. Seorang Arab Badui berkata-kata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau harus bertakwa kepada Allah. Jikalau seseorang memberi malu kepada engkau dengan sesuatu yang diketahuinya pada engkau, maka janganlah engkau memberi malu itu dengan sesuatu yang engkau ketahui padanya, niscaya adalah celakanya kepadanya dan pahalanya kepada engkau. Dan janganlah engkau memaki sesuatu. Diriwayatkan Ahmad dari dan At-Tabarani. Orang Arab Badui itu meneruskan ceritanya. Maka tidaklah sesudah itu aku memaki sesuatu. Ayyab bin Himar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaumku memaki aku, dan dia itu derajatnya kurang dari aku. Bolehkah aku memperoleh kemenangan daripadanya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, dua orang yang bermaki-makian itu, keduanya adalah setan yang nyalak-menyalak dan kacau-mengkacau. Nabi SAW bersabda, makian orang mukmin itu fasik dan pembunuhannya itu kufur. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, dua orang yang bermaki-makian itu adalah apa yang dikatakan oleh keduanya. Maka yang berdosa ialah yang memulai di antara keduanya, sehingga yang teraniaya itu menyerang. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, terkutuklah orang yang memaki ibu bapaknya. Diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Pada suatu riwayat disebutkan, termasuk dosa besar itu bahwa orang memaki ibu bapaknya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang memaki ibu bapaknya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia memaki bapak orang, lalu orang memaki bapaknya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Bahaya ke-8. Mengutuk. Ada kawannya untuk hewan atau benda keras atau manusia. Semua itu tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu bukanlah pengutuk. Diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu kutuk mengutuk dengan kutukan Allah, dengan kemarahannya, dan dengan neraka jahanam. Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Samrah. Hudzaifah berkata, tidaklah sekali-kali suatu kaum itu kutuk mengutuk, melainkan akan benarlah perkataan kutukan itu ke atas mereka. Imran bin Husain berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian perjalanannya, maka terlihat seorang wanita Ansor atau wanita berasal dari Madinah berada di atas untanya. Lalu ia bosan kepada unta itu, maka dikutuknya. Mendengar yang demikian, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ambillah apa yang ada di atas unta itu dan pinjamkanlah. Sesungguhnya dia itu terkutuk. Diriwayatkan Muslim dari Imran bin Husain. Imran berkata, seakan-akan aku melihat kepada unta itu berjalan di antara orang banyak yang tiada seorang pun mengganggunya. Abu Darda berkata, apabila seseorang mengutuk bumi, maka bumi itu berkata, Allah mengutuk orang yang paling durhaka kepada Allah di antara kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Bakar mengutuk sebagian budaknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Abu Bakar seraya bersabda, "Hai Abu Bakar, adakah orang siddiq dan pengutuk? Tidaklah sekali-kali yang demikian. Demi Tuhan yang empunya Ka'bah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu 2 kali atau 3 kali. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Aisyah. Pada suatu hari, Abu Bakar memerdekakan budaknya itu. Dan ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Tiada akan aku ulangi lagi yang demikian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pengutuk-pengutuk itu tiada akan memperoleh syafaat dan syahid pada hari kiamat." Diriwayatkan Muslim dari Abi Darda. Anas berkata, seorang laki-laki berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai. Lalu laki-laki itu mengutuk keledainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai hamba Allah, jangan engkau berjalan bersama kami di atas keledai yang terkutuk." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian karena menantang atas perbuatan tersebut. Kutuk adalah ibarat dari menghalau dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Dan yang demikian tidak dibolehkan kecuali terhadap orang yang bersifat dengan sifat yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kufur dan zalim. Lalu ia mengatakan, kutukan Allah atas orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Dan sia-sialah diikutkan padanya kata-kata agama, karena pada kutukan itu bahaya. Karena ia menetapkan atas Allah Azza wa Jalla bahwa Allah telah menjauhkan orang yang terkutuk itu. Dan yang demikian adalah hal gaib yang tidak bisa dilihat selain oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya apabila diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang membawa kepada kutukan itu 3. Kufur, bid'ah, dan fasik. Untuk kutukan pada masing-masing yang 3 tadi, ada 3 tingkat. Tingkat pertama, kutukan dengan sifat yang lebih umum. Seperti engkau katakan, kutukan Allah atas orang kafir, orang-orang pembuat bid'ah, dan orang-orang fasik. Tingkat kedua, kutukan dengan sifat-sifat yang lebih khusus. Seperti engkau katakan, kutukan Allah atas orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang Qadariyah, orang Khawarij, dan orang Rafidi. Catatan. Orang Majusi, orang beragama Zoroaster. Sekarang masih ada sisanya di Iran dan di India. Orang Qadariyah, berkeyakinan bahwa bukan Allah yang menjadikan segala perbuatan manusia, tetapi manusia itu sendiri yang berkuasa penuh terhadap perbuatannya. Atau kodrah ada pada manusia itu sendiri. Orang Khawarij, suatu golongan yang tidak mau mengikuti dan keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Orang Rafidi, segolongan Syiah yang ekstrim, menolak pimpinan dalam peperangan atau di luar peperangan. Terjemah. Atau atas orang-orang pejina, orang-orang zalim dan pemakan riba. Dan setiap yang demikian itu boleh. Akan tetapi pada mengutuk sifat-sifat orang yang berbuat bid'ah itu bahaya. Karena mengenai bid'ah itu sulit. Dan tidak terdapat satu kata-kata yang diperoleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mengenai demikian. Maka sehingga orang awam dilarang daripadanya. Karena yang demikian itu membawa kepada pertentangan dan menyamai dengan kutuan. Dan mengubarkan percekcokan di antara sesama manusia dalam kerusakan. Tingkat ketiga, kutukan bagi orang tertentu. Dan ini berbahaya. Seperti engkau katakan, si Zaid yang dikutuk oleh Allah, dia itu kafir atau fasik atau pembuat bid'ah. Penguraian mengenai hal tersebut ialah bahwa tiap-tiap orang yang telah tegas terkutuknya pada agama, maka bolehlah mengutuknya. Seperti Anda katakan, Fir'aun yang dikutuk oleh Allah, atau Abu Jahal yang dikutuk oleh Allah, karena telah tegas bahwa mereka itu mati di atas kekufuran, dan yang demikian itu telah diketahui pada agama. Adapun orang per orang yang tertentu pada masa kita sekarang, seperti kata Anda, si Zaid yang terkutuk oleh Allah, dan dia itu orang Yahudi, umpamanya, maka ini berbahaya. Karena mungkin ia Muslim, lalu meninggal dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka bagaimana dihukum dia itu terkutuk? Kalau Anda katakan, dia itu terkutuk karena dia itu kafir sekarang, sebagaimana dikatakan kepada orang Muslim, kiranya ia dicurahkan rahmat oleh Allah. Karena dia itu Muslim sekarang, walaupun dapat digambarkan bahwa orang itu akan murtad. Maka ketahuilah bahwa arti perkataan kita, kiranya ia dicurahkan rahmat oleh Allah, artinya kiranya ditetapkan dia oleh Allah pada agama Islam, yang menjadi sebab memperoleh rahmat dan di atas ketaatan. Dan tidak mungkin dikatakan kiranya ditetapkan oleh Allah atas orang kafir di atas keadaan yang menjadi sebab kutuan. Karena ini adalah persoalan kufur, dan orang itu adalah kufur pada dirinya sendiri. Tetapi boleh dikatakan kiranya ia dikutuk oleh Allah jikalau ia mati di atas kekufuran. Dan kiranya tiada dikutuk oleh Allah jikalau ia mati di atas keislaman. Dan itu adalah hal ghaib yang tidak diketahui. Dan hal yang mutlak itu diragukan di antara dua arah. Maka pada hal yang demikian itu bahaya. Dan tidak ada bahayanya pada meninggalkan kutukan. Apabila Anda telah mengerti akan ini mengenai orang kafir, maka mengenai si Zaid fasik atau si Zaid pembuat bid'ah itu lebih utama lagi. Mengetuki pribadi-pribadi yang demikian itu bahaya. Karena pribadi-pribadi itu perihal keadaannya berubah-ubah. Kecuali orang yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, maka boleh diketahui siapa yang akan mati di atas kekufuran. Dan karena itulah Rasulullah SAW menentukan suatu kaum dengan kutukan. Ia mengatakan dalam doanya atas orang Quraisy. Wahai Allah Tuhanku, di atas engkau lah Abu Jahal bin Hisam dan Utbah bin Rabi'ah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah SAW menyebut suatu golongan yang terbunuh pada perang Badar di atas kuburan, sehingga orang yang tidak diketahui sesudahnya lalu dibunuhnya. Maka Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang demikian. Karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengutuk orang-orang yang membunuh penduduk Bi'ru Ma'ruah, Bi'ru Ma'unah dalam kunutnya atau pada salat subuh selama sebulan. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, Laisa laka minal a'ri syai'in au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Artinya, tiadalah engkau mempunyai kepentingan dalam perkara itu sedikit pun. Tuhan menerima tobat mereka atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran ayat 128. Yakni, sesungguhnya mereka itu boleh jadi muslim. Maka dari manakah engkau tahu bahwa mereka itu terkutuk? Begitu pula, orang yang telah nyata bagi kita kematiannya di atas kuburan, niscaya boleh mengutukinya dan boleh mencelanya, jikalau tidak ada padanya menyakiti orang Islam. Kalau ada, niscaya tidak boleh. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang kuburan yang dilaluinya, sedang ia bermaksud ke Thaif. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ini kuburan seorang laki-laki yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, yaitu Sa'id bin Al-As. Maka marahlah anak Sa'id, yaitu Amr bin Sa'id. Amr berkata, wahai Rasulullah, ini kuburan laki-laki yang memberi makanan karena makanan dan yang menghilangkan yang berat dari Abi Quhafah atau ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, dikatakan kepadaku oleh si ini, wahai Rasulullah, dengan perkataan seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin Sa'id, cegahlah dirimu dari Abu Bakar. Lalu Amr bin Sa'id itu pergi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya bersabda, hai Abu Bakar, apabila kamu menyebut orang-orang kafir, maka sebutlah secara umum. Sesungguhnya, apabila kamu khususkan, niscaya marahlah anak-anak mereka karena bapak-bapaknya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Ali bin Rabi'ah. Lalu Abu Bakar melarang manusia dari yang demikian. Adalah Nu'aiman al-Najjari meminum khamar, lalu dihukum dengan pukulan atau had berkali-kali pada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian sahabat berkata, kiranya dia itu dikutuk oleh Allah Ta'ala, alangkah banyaknya yang dilakukan kepadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan engkau itu penolong setan terhadap saudara engkau. Diriwayatkan Ibnu Abdul Bar dari Az-Zubair. Dan adalah suatu riwayat, jangan engkau katakan perkataan tersebut, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW melarang sahabat itu dari yang demikian. Dan ini menunjukkan bahwa mengutuk diri orang fasik itu tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, bahwa pada mengutuk orang-orang itu bahaya, maka hendaklah dijauhkan. dan tiada bahaya pada berdiam diri daripada mengutuki iblis umpamanya, apalagi mengutuki lainnya.